Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati billah, azani wa azakumullahu jami'an. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwasannya beliau sampai saat ini keyakinan umat Islam masih hidup, berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu sudah mati. Barakallahu fikum. Nah, dan juga beberapa masalah yang berkaitan dengannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah yang membahas permasalahan iman. Barakallahu fikum. Dan pembahasan masalah iman, pengertiannya dan ketentuannya, barakallahu fikum, sekali lagi ini merupakan pembahasan yang sangat urgen, yang sangat penting. Karena barakallahu fikum, kesalahpahaman dalam memahami tentang apa itu iman, kategori mukmin itu seperti apa, barakallahu fikum, itu akan berakibat fatal. Ya. Dan nanti akan kita bahas. Kita baca ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Ahmad, wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu kama ja'a fil khabari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Imam Ahmad, iman itu adalah ucapan dan amalan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana yang datang dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di kalangan mereka akhlaknya. Itu keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, barakallahu. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari ucapan beliau barakallahu fikum. Beliau mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Barakallahu fikum. Nah, ucapan di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah barakallahu fikum, ucapan lisan. Yang kedua adalah ucapan hati. Dan yang kedua barakallahu fikum, beliau mengatakan iman itu adalah amalan. Amalan ini juga mencakup dua hal. Amalan anggota badan dan amalan hati. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian poin yang ketiga, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ini barakallahu fikum pengertian iman yang disebutkan oleh sebagian salaf. Jadi mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka memberikan barakallahu fikum ibarah yang agak sedikit berbeda, namun pada hakikatnya sama. Mereka mengatakan al-iman huwa, iman itu adalah i'tiqadu bil janan, yaitu keyakinan yang ada di dalam hati, wal qawlu bil lisan, dan ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan menggunakan anggota badan. Tayyib yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan amal ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu. Nah, dua ibarah yang memang secara lafaz berbeda, namun secara makna sama. Intinya mereka semua meyakini barakallahu fikum iman itu pada empat poin. Yang pertama, iman itu adalah apa yang diyakini di dalam hati. Yang kedua, iman itu dibuktikan dengan ucapan. Yang ketiga, iman itu juga harus dibuktikan dengan amalan. Yang keempat, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang makna iman. Barakallahu fikum. Adapun dalil yang barakallahu fikum menjadi dasar, ya, landasan dari barakallahu fikum pengertian tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 cabang lebih. Iman itu ada 73 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan iman yang paling rendah cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Itu termasuk tanda keimanan. Kalau kita lihat dia ada paku di jalan, kita singkirkan. Ini mukmin. Iya. Dia melakukan amal keimanan yang paling rendah. Atau apa lagi gangguan di jalan itu? Hah? Ada duri, hah? Batu, barakallahu fikum. Naam. Bahkan bangkai hewan kalau kita singkirkan itu termasuk minal iman. Ya, jadi ada tikus yang mati, kita buang, jangan biarkan di jalan. Ya, berhenti, ambil bangkainya, masukkan plastik, dibuang ke tempat sampah, termasuk iman. Ya. Jadi enggak lewat saja, tapi apa? Disingkirkan. Itu kan gangguan di jalan dia, karena menimbulkan apa? Bau yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang menjadi salah satu landasan dari pengertian iman yang disebutkan tadi oleh salaf barakallahu fikum. Ya. Satu redaksi hadis itu komplit memenuhi barakallahu fikum 4 poin tadi. Tadi dikatakan iman itu adalah apa? Keyakinan hati. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum terdapat pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Malu itu adalah amalan hati. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi orang yang masih punya rasa malu menunjukkan orang itu mukmin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu berbuat apa saja. Itu ancaman ya, bukan izin. Nah, ancaman dari Rasul. Barakallahu. Nah, al-haya barakallahu fikum, faedah sampingan, itu terbagi menjadi dua. Ada haya yang mahmud, ada haya yang mazmum. Rasa malu yang terpuji, ada juga rasa malu yang tercela. Barakallahu. Nah. Rasa malu yang terpuji, barakallahu fikum, yang itu dimasukkan dalam kategori iman adalah rasa malu yang membuat seseorang barakallahu fikum tidak berani untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Ya, itu rasa malu yang dipuji barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Misal barakallahu fikum. Tayyib. Ada seorang gadis barakallahu fikum. Dia bertemu dengan teman-temannya. Dia lagi ada barakallahu fikum party begitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum dia digoda sama teman-temannya. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib, fulana, itu jilbab kamu dilepas aja. Ini kan yang di pesta ini enggak ada yang pakai jilbab. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Masa kamu enggak malu? Iya. Pakai jilbab sendiri, yang lain enggak pakai jilbab, barakallahu fikum. Kemudian anak tersebut menolaknya. Iya. Justru saya malu kalau saya enggak pakai jilbab. Iya. Barakallahu fikum. Nah, jadi rasa malunya tadi menghalangi dia untuk apa? Melepas si hijabnya. Ini Mahmud, ya. Rasa malu yang dipuji, barakallahu fikum. Nah, terkadang juga barakallahu fikum ada gimana ya? Orang tua zaman sekarang itu juga kadang kita heran, barakallahu fikum. Mereka merasa khawatir atau takut ketika anak perempuannya itu enggak pernah jalan sama cowok atau pacar. Khawatir. Iya. Tayyib, "Duk, kamu enggak punya pacar toh? Kok tetangga sebelah itu loh, cowoknya ganti-ganti. Kadang yang datang bawa Mercy, kadang minggu depan bawa Toyota. Kamu kok enggak pernah ada yang jemput toh?" Iya. "Kamu gimana sih kalau pergaulannya di sekolah?" Nah, barakallahu fikum. "Aku malu, Mbok, sama cowok-cowok." Gitu ya, barakallahu fikum. Terkadang orang tua barakallahu fikum merasa apa? Merasa itu merupakan sebuah kekurangan bagi sang anak. Padahal di dalam syariat barakallahu fikum itu merupakan apa? Malu yang dipuji. Barakallahu fikum. Dia malu untuk bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu Mahmud. Iya, karena pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya di dalam Islam barakallahu fikum diharamkan, apalagi sampai yang namanya apa? Berkhalwat, berdua-duaan. Yang dikatakan oleh Rasul tidak ada yang ketiga melainkan adalah syaitan. Barakallahu fikum. Itu malu yang dipuji barakallahu fikum. Nah, iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kategori apa? Iman. Ya. Rasa malu yang dipuji tadi, barakallahu fikum. Nah. Namun barakallahu fikum ada juga bentuk rasa malu yang justru dicela. Ya, di dalam Islam enggak bagus, barakallahu fikum. Apa itu? Ya sebaliknya. Iya. Rasa malu yang menyebabkan seseorang barakallahu fikum meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman, dan meninggalkan perkara yang sunnah karena malu. Ya, itu tercela. Misal barakallahu fikum, misal ya, "Hey, Mas, sampean kok enggak sholat jamaah di masjid toh?" "Waduh, aku malu ya. Sholat ini masjid itu sawang-sawang wong aku isin." Iya. Malu dia. Padahal sholat jamaah di masjid itu merupakan perkara yang wajib. Iya, itu malunya enggak pas. Barakallahu fikum. Iya, itu malunya enggak pas. Barakallahu fikum. Itu tercela. Iya. Dia gara-gara malunya meninggalkan perkara yang wajib. Atau meninggalkan perkara yang sunnah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Misal barakallahu fikum, tayyib, dia sebelumnya sudah berusaha untuk apa? Memelihara jenggotnya. Dia ngerti itu merupakan sunnahnya Nabi, gitu ya. Kemudian dia celananya barakallahu fikum, dia berusaha mengamalkan sunnah Nabi di atas mata kaki. Nah, baik. Pertama kali dia melakukan hal itu, barakallahu fikum, itu langsung diledeki sama teman sekantor. Iya, barakallahu fikum. Pak Indri, kebanjirannya Pak Indri. Misal namanya Indri. Ada sih namanya Indri? Enggak ada ya, alhamdulillah. Misal. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian jenggotan juga, barakallahu fikum. Pak Indri tambah serem sekarang ya. Radikal. Wah, gitu ya barakallahu fikum. Akhirnya malu dia. Barakallahu fikum. Wah, di apa? Diledekin sama teman-temannya sekantor. Barakallahu fikum, dibilang kebanjiran lah. Iya, dibilang barakallahu fikum tayyib brewok ya, jadi Pak brewok barakallahu fikum dan semisal dengannya. Akhirnya apa? Ya sudah. Dia cukur lagi itu jenggotnya, dia rapikan. Iya, selananya dia tuh turunkan barakallahu fikum tayyib. Iya. Ketika ditanya sama temannya, "Lupa, kenapa jenggot sampean dicukur? Selananya juga yang tadinya sudah bagus ya sama mata kaki kemudian diturunkan." Isin. Nah, iya. Aku malu sama teman-teman sekantor dikodain terus. Barakallahu fikum. Gak kuat. Itu namanya apa? Malu yang tercela ya. Gara-gara malu dia meninggalkan perkara yang wajib atau meninggalkan perkara yang sunnah. Barakallahu fikum. Nah, atau contoh yang lain, gara-gara malu dia melakukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Naam. Iya, jadi ada reunian ya, biasa ya. Kalau udah bulan Ramadan itu kan pulang kampung semua, itu macam-macam agenda reuni itu ya. Mulai dari reuni TK, ya, SD, SMP, SMA sama kuliah. Barakallahu fikum. Itu tiap minggu mesti ada. Ya, mulai dari TK sampai kuliah barakallahu fikum. Nah, itu padat jadwalnya ya. Biasanya apa? Bukber gitu ya. Buka bersama thayyib alumni TK, TK apa? TK Aisyah Muhammadiyah gitu misal ya. TK apa misalnya barakallahu fikum. Thayyib. Ya. Ternyata ya barakallahu fikum di renungan tadi barakallahu fikum. Thayyib bukan hanya sekedar reuni kumpul biasa. Nah, barakallahu fikum. Ternyata dia di situ ditawari oleh temannya barakallahu fikum thayyib minuman. Iya, khamr. Barakallahu fikum. Naam. Kalau di Tuban apa namanya itu? Toa. Diajak minum toa sama teman-temannya barakallahu fikum. Thayyib. Tawari. Wih. Ini toa ini. Gak wani aku. Wes. Cok ngono ta. Wes. Siti ae gak popo. Wes gak friend sampean kalau gak minum iki ya. Thayyib. Sing liyane kok ngombe kabeh kok sampean gak minum ya apa sih? Gitu ya. Akhirnya dia isin ya. Malu barakallahu fikum. Sudah dia minum. Iya, sepenting ngombe toh. Iya, sepenting ngombe enggak apa-apa ya. Walaupun setetes. Barakallahu fikum. Ya sudah. Ya icip-icip toh. Ah, barakallahu fikum. Nah. Iya. Itu malu yang tercela. Iya. Malu tapi menyebabkan dia apa? Melakukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan malu yang merupakan barakallahu fikum bagian ya dari iman adalah malu yang apa tadi ikhwan, membuat seorang itu ya malu untuk meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita kembali kepada pembahasan tadi barakallahu fikum, bahwasanya iman itu adalah apa? Keyakinan yang ada di dalam hati. Contohnya apa? Rasa malu. Yang kedua, iman itu adalah barakallahu fikum ucapan dengan lisan. Itu terdapat pada keterangan hadis fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling afdal itu ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya ucapan itu juga termasuk dari nilai-nilai keimanan barakallahu fikum. Seperti apa lagi? Dzikir. Iya. Qiraatul Quran barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Dakwah. Iya, barakallahu fikum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan lisan. Ya, termasuk iman. Barakallahu fikum. Kemudian iman itu adalah amalan anggota badan. Itu berdasarkan ucapan Nabi Sayyid wa imatatul adza anit tariq syu'batun minal iman. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah amalan ya. Barakallahu. Nah. Terus mana Ustaz? yang menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, Pak Safari? Enggak ikut dari awal. Mana adiknya? Adiknya Pak Safari mana? Abu Fadilah. Oh, Mas Anu enggak ikut dari awal. Dari awal itu. Hah? Masa? Baru datang juga antum? Dari awal tadi kan taklimnya? Oh, iya. Loh, kan? Dari hadis tadi loh. Dari hadis Nabi yang mengatakan tadi iman itu ada 73 cabang atau lebih. Yang paling afdol la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Nah, dari hadis ini mana yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Ketika seorang melakukan ketika seorang meninggalkan perbuatan yang wajib itu dikatakan berkurang, dan apabila seorang melakukan perbuatan yang terpuji itu dikatakan yang bertambah. Dari hadis tadi, konteks hadis tersebut menunjukkan kalau iman itu bertambah dan berkurang dari sisi mana, Mas Suda? Dari sisi mana itu? Bisa yang menunjukkan nambah kurangnya dari sisi? Kurang pas. Mas Ilmi. Kalau menurut saya yang di hadis ini hanya ada tambahnya. Tambahnya saja, enggak ada kurangnya. Karena takarannya hanya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Yang di sini yang untuk mengurangi kadar keimanan tidak ada. Nambah semua itu ya. Ucapan la ilaha illallah itu nambah. Menyingkirkan gangguan dari jalan nambah, gitu ya. Rasa malu nambah. Pak Gun. Pak Gun. Gimana Pak Gun? Iya. Gimana? Ini ada level-level, yaitu level afdol dan level yang rendah. Nah, terus? Kalau yang melakukan yang rendah, itu ya levelnya segitu. Kalau dia tingkatkan lagi dengan amalan lisan yang lebih afdol itu bertambah. Nah, iya. Itu yang menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Iya, bertambah dan berkurang. Karena disebutkan di dalam hadis ada yang afdol, ada yang adna. Iya. Barakallahu fiikum. Nah, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Menunjukkan apa? Iman itu naik dan turun bertingkat-tingkat. Barakallahu fiikum. Nah, jadi komplit ya. Dari satu hadis ini, barakallahu fiikum, itu merupakan landasan ya, dalil pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fiikum, untuk meyakini tentang apa itu iman. Jadi iman itu adalah keyakinan hati, barakallahu fikum, kemudian apa? Ucapan dengan lisan, kemudian amalan anggota badan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, itulah ciri seorang mukmin. Barakallahu fikum. Baik, seperti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini belum terpenuhi persyaratan menjadi mukmin kalau tiga perkara itu tidak ada pada dia. Kalau dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi di dalam hatinya tidak meyakini kebenaran kalimat tersebut. Di dalam hatinya dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Di dalam hatinya dia meyakini bahwasanya ada yang namanya Trinitas. Secara lisan dia barakallahu fikum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya tetap meyakini Trinitas. Kenapa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Untuk mempersunting seorang gadis muslimah. Misal ya. Apakah dia dikatakan mukmin? Bukan. Iya, lebih tepatnya dikatakan seorang munafik. Barakallahu. Nah. Iya. Atau barakallahu fikum dia hanya meyakini di dalam hatinya kebenaran kalimat la ilaha illallah. Dia tahu Islam itu agama yang benar. Ya, agama yang datang dari sisi Allah. Ya. Nah. Dan dia yakini bahwasanya barakallahu fikum agama Nasrani, agama Yahudi dan agama-agama yang lain itu ya sudah buatan tangan manusia barakallahu. Baik. Tapi ketika dia diminta diajak untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia barakallahu fikum menjawab dengan jawaban diplomasi. Apa itu? Hah? Sing penting ilim. Barakallahu fikum. Macam-macam jawaban orang. Iya, barakallahu fikum. Nah, tidak penting saya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, yang penting saya yakin Islam itu adalah agama yang benar. Itu ya, barakallahu fikum. Apakah orang ini dikatakan sebagai mukmin, Mas Ilmi? Enggak. Apa dalilnya? Jangan macam-macam antum bilang enggak mukmin. Dalilnya apa? Harus ada landasannya. Pak Wahyu. Dalilnya apa? Kok munafik? Kalau munafik itu enggak yakin dalam hati. Ini yakin. Dalam hatinya dia yakin akan kebenaran Islam. Cuman ketika diminta untuk bersyahadat, dia enggak mau. Iya, banyak pertimbangan. Nanti pertimbangan dari keluarga, pertimbangan dari masyarakatnya, pertimbangan dari marganya. Wah, enggak lah. Yang penting saya secara hati tahu Islam itu benar. Cuman untuk bersyahadat, ya, saya tidak bisa. Kata Mas Ilmi, bukan itu Ustaz, itu bukan muslim, bukan mukmin. Benar enggak itu jawaban Mas Ilmi? Benar ya? Dalilnya apa, Pak? Dalilnya sekarang. Pokoknya, nah, kalau udah pakai pokoknya itu repot. Pak Riono. Dalil ini, saya dalil. Dalil itu Al-Quran atau Sunnah. Mas Eko, nah yang paling ujung tuh, Mas Eko, apa dalilnya Mas Eko? Kalau orang hanya yakin saja dalam hati, namun tidak mau melafadzkan dengan lisan, belum cukup dikatakan sebagai seorang Muslim. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Pak Safari, adiknya itu bisa menjawab loh. Abu Fadila, wallahu a'lam. Abu Faruk. Dalil Al-Quran atau Sunnah. Al-Quran atau Sunnah. Belum menemukan. Bintang. Hah? Hadisnya. Kenapa? Itu kan hanya menunjukkan tingkatan. Iya, itu kan menunjukkan iman yang paling afdol. Nah, untuk dalil yang mengatakan kalau itu merupakan syarat seorang itu dikatakan sebagai muslim, apa dalilnya? Hadis. Siapa tadi yang jawab hadis? Pak siapa? Pak siapa? Pak Indra. Bukan Indri, ya. Lain kalau Indri ya, Pak Indra. Gimana Pak Indra? Iya. Nah iya, itu tadi kita bahas tentang makna iman. Siapa yang tahu? Pak Abdul Somad. Tapi gak pakai LC ya. Abdul Somad Tuban ini, bukan Riau. Ya tadi Al-Quran ataupun Sunnah itu kan sekedar namanya apa, kaidahnya, dalilnya, atau antum berikan contoh kasus nyata jelas. Nah itu baru mantep orang. Mas Rudi, tadi Pak Abdul Somad Tuban bukan Riau, belum memuaskan jawabannya. Mas Rudi, wallahu a'lam. Apa yang bisa jawab? Mas Febri. Mas Febri. Kalau menurut ana surat Al-Mukminun. Apa itu? Yang surat Al-Mukminun, beruntung orang yang beriman, alladzi harum fi salatihi wa qiyamihi. Yang dalam mereka khusus dalam salatnya. Tapi orang beriman itu mengerjakan salat juga. Heeh. Nah, itu berarti yang dengan iman itu harus ada amalan. Yang kita bahas tadi apa ini? Tentang ucapan dia sholat, dia juga sholat, cuman dikit suruh syahadat nggak mau. Ikut puasa ya ikut puasa, cuman untuk bersyahadat ah nggak mau. Iya, cuman kalau amalan-amalan orang Islam kadang dia ngerjakan, temannya sholat ikut sholat, dia khusyuk, masya Allah. Gimana? Riwayat. Sama aja riwayat sama hadis. Nah, Nabi itu kalau mau mati Islam kan bisa tuh syahadat. Nah, ya. Jadi yang jadi dalil yang paling kuat adalah bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat tuh Alla ilaha illallah, harus syahadat. Iya, barakallahu fiik. Nah, kemudian ada contoh kasus yang sangat jelas dan gamblang, yaitu contoh kasusnya Abu Thalib. Ingat ya? Nah, Abu Thalib itu kan yakin akan kebenaran, ya, dakwahnya Nabi, bahkan memuji, membela mati-matian. Iya enggak? Tapi giliran ketika Nabi datang, ketika Abu Thalib sekarat, ya am kulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Abu Thalib enggak menjawab, diam saja. Yang malah menjawab adalah temannya, Abu Jahal sama teman-temannya. Atarghabu am millati Abdul Muthalib? Kamu benci ya sama agamanya Abdul Muthalib? Enggak jadi. Barakallahu fiik. Nah, ketika ditawari oleh Nabi lagi, ucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung disamper, ya dibalas oleh Abu Jahal CS, kamu benci? Iya, dengan agama bapakmu Abdul Muthalib, ya, enggak jadi lagi, barakallahu fiik. Padahal kalau secara hati, ya, Abu Thalib itu condong kepada agama Islam. Cuman tadi karena barakallahu fiikum tendensi-tendensi yang lain, akhirnya apa? Iya, beliau barakallahu fiikum tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, dan barakallahu fikum, beliau ya meninggal dalam keadaan kafir. Makanya ketika Rasul memintakan ampunan untuk Abu Thalib, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Itu terkait dengan asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Itu ya. Barakallahu fiik. Nah, sehingga ya harus ada 3 poin ini pada iman. Orang itu harus dikatakan mukmin kalau hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, dan diamalkan dengan anggota badannya. Barakallahu fiik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum terkait dengan pengertian iman. Sekarang barakallahu fikum, apa bedanya antara iman dan Islam? Iya, di dalam syariat ini kan ada namanya Islam, ada iman, ada muslim, ada mukmin. Barakallahu. Naam. Kalau di dalam hadis Jibril, barakallahu fikum, dalam riwayat Muslim, dalam Arba'in Nawawi itu hadis nomor 2 ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang barakallahu fikum maratib, ya. Tingkatan tayyib seseorang dalam beragama terkait dengan Islam ini barakallahu fikum. Yang pertama Rasul ditanya tentang Islam, yang kedua Rasul ditanya tentang iman, yang ketiga Rasul ditanya tentang ihsan. Sehingga dari situ kata mereka para ulama, tingkatan yang ada di dalam agama ini ya tiga poin ini. Jadi yang standar itu muslim, naik lagi satu tingkat namanya mukmin, level yang paling tinggi namanya muhsin. Nah, yang muhsin sudah pasti mukmin dan muslim. Yang mukmin sudah pasti muslim. Iya. Tapi yang muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Barakallahu fiik. Dari dasar hadis ini. Nah, sekarang ada bedanya. Iya, ada bedanya tidak antara muslim dan mukmin. Barakallahu fiik. Baik. Maka barakallahu fiik jawabannya ya dirinci. Dirinci barakallahu fikum. Kalau kalimat muslim atau Islam barakallahu fikum itu disebutkan bersendirian, maka mencakup di dalamnya adalah mukmin. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kalimat mukmin disebutkan secara bersendirian, maka masuk di dalamnya muslim. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Namun ketika kalimat Islam dan iman, ya, kalimat Islam dan iman atau muslim dan mukmin itu disebutkan secara berbarengan, ya, dalam satu konteks nas, maka berbeda. Nah, berbeda antara muslim dan mukmin. Barakallahu. Muslim atau Islam itu untuk amalan-amalan zahir. Ya. Untuk orang yang melakukan amal-amalan zahir. Sedangkan mukmin atau iman itu untuk orang yang melakukan amalan-amalan batin. Nah, itu kaidahnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman. Kalau dalam bahasa Arabnya, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Mau ditulis Arabnya? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Yang artinya kalau dia bergabung ya antara iman dan Islam, dua kalimat ini disebutkan dalam satu apa? Konteks nas ya, dalil, maka iftaraqa. Makna keduanya jadi berbeda. Ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau kedua kalimat ini disebutkan secara bersendirian, ya, iman sendiri atau Islam sendiri, maka ijtama'a maknanya menjadi sama. Paham? Untuk contoh yang ini, idza ijtama'a iftaraqa. Apa dalilnya Ustaz? Hadis Jibril. Iya, ketika Nabi ditanya tentang Islam, beliau mengatakan rukun Islam yang lima. Ketika Nabi ditanya tentang iman, maka beliau menjawab rukun iman yang enam. Menunjukkan apa? Berbeda antara apa? Iman dan Islam. Karena apa? Dia disebutkan secara berbarengan dalam satu Nah, paham? Barakallahu fikum. Kemudian apa dalilnya? Idaftaraqa ijtama'a barakallahu fikum. Tayyib. Seperti barakallahu fikum pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala yudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah salat. Iya. Salat lima waktu barakallahu fikum yang dikerjakan oleh para sahabat sebelum perpindahan kiblat. Artinya tidak dianggap hangus oleh Allah. Padahal sholat itu termasuk amalan rukun Islam, tapi Allah katakan dengan iman. Paham di sini? Nah. Barakallahu fikum. Itu perbedaan antara iman dan Islam. Barakallahu fikum. Ada yang belum paham kaidah ini? Hah? Surat, nah itu yang suratnya. Saya carikan dulu. Wala yudhi'a imanakum. Ada yang bisa membantu? Nah. Al-Baqarah 143. Iya, benar itu. Nah, memakan Allahul yudhi'a imanakum. Al-Baqarah 143 ya. Nah, iya, terkait dengan perpindahan kiblat barakallahu fikum. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lin'lama ma yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaih wa in kanat la kabiratan illa 'ala ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, dicatat surat Al-Baqarah ayat 143. Barakallahu fikum. Nah, iman di sini disebutkan oleh para mufassirin maknanya adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Nah, di situ iman digunakan untuk mana? Islam. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Itu perbedaan antara iman dan Islam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Adapun barakallahu fikum masih ada beberapa masalah yang lain barakallahu fikum terkait dengan misal ucapan ya ana mukmin insyaallah. Boleh atau tidak orang yang mengatakan ana mukmin insyaallah. Ya, itu ada rinciannya. Itu ada rinciannya barakallahu fikum. Begitu juga nanti kita akan membahas beberapa pemahaman-pemahaman yang salah ya terkait dengan masalah keimanan dan itu akan menimbulkan barakallahu fikum yang saya bilang tadi ya efek yang sangat berbahaya ketika seorang itu sudah salah dalam memahami tentang makna iman. Di antaranya barakallahu fikum adalah gerakan-gerakan radikal ya orang-orang barakallahu fikum yang disebutkan dengan teroris barakallahu fikum kalau dalam istilah Islam mereka namanya khawarij. Itu karena apa? Kesalahan mereka dalam memahami makna iman. Nah, itu akan kita bahas barakallahu fikum pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.